sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal kehidupan beliau, mengenal akhlak beliau, mengenal dakwah beliau, mengenal apa yang beliau ajarkan kepada umat ini, agar kemudian kita memahami tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah azza wajalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjadikan beliau sebagai panutan bagi seluruh manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, panutan yang terbaik bagi seorang hamba yang mengharap bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan hari akhir dalam keadaan Allah azza wa jalla meridainya dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Oleh karena itu para ulama mereka sangat perhatian untuk mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah, As-Sirah An-Nabawiyah, menerangkan tentang masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berkaitan dengan kelahiran beliau, masa kecil beliau, sampai kemudian beliau diutus menjadi rasul, dan apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau hadapi dari berbagai macam cobaan dan ujian dalam menyebarkan al-haq, menyebarkan Islam, hingga kemudian beliau wafat. Maka oleh karena itu ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, merupakan hal yang sangat penting bagi kita sekalian mempelajari kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari Ali ibn al-Husain rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kunna nu'allimu maghaziyan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama nu'allimu surata min al-Quran. Kami mempelajari peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kami mempelajari surah-surah di dalam Al-Qur'an Karim. Dan diriwayatkan dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah, beliau mengatakan kana abi yuallimuna al-maghazi wa ya'iduha alaina, bahwa ayahku senantiasa mengajarkan kami hal-hal yang berkaitan dengan peperangan-peperangan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjanjikan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Dan beliau mengatakan ya bunayya aw ya baniya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha, wahai anak-anakku, ini berita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang tua kalian dahulu, maka jangan kalian menyia-nyiakannya, jangan kalian menelantarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali manfaat dan faedah yang bisa kita petik dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebutkan di antara faedah mempelajari kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar kemudian kita dapat mempelajari akhlak beliau, dakwah beliau, dan kehidupan beliau secara umum, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya. Maka dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan semakin jelas bagi kita tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semakin meyakinkan kepada kita sekalian kebenaran apa yang disebutkan oleh Allah azza wa jall, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlak Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Qur'an, yakni yang menjabarkan, menerangkan, memaparkan, merinci apa yang diterangkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mencontohkan kepada umat ini dengan ucapan, dengan perbuatan beliau, apa yang seharusnya diamalkan, apa yang seharusnya difahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mempelajari sirah kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita akan semakin memahami isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Dan di antara faedah mempelajari sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian apa yang kita pelajari dari kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita menjadikan itu sebagai barometer kebenaran, jadikan itu sebagai pijakan dalam beramal. Ketika seorang bermuamalah misalnya dengan tetangga, bagaimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan tetangga-tetangganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan anak-anak, bagaimana Rasulullah alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya dalam bergaul dengan anak-anak tersebut, memuliakan mereka dan memberikan hak-hak mereka? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku orang yang paling baik dalam bergaul dengan keluargaku. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, bersama keluarganya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga hubungan bermasyarakat? Bagaimana cara bermuamalah dengan kaum muslimin, cara bermuamalah dengan orang-orang kafir? Maka seorang muslim ketika dia mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin membuka wawasannya apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana cara dia beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala, dan cara dia bergaul dengan sesama makhluk. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, merupakan barometer terbesar, timbangan untuk menimbang apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer kita. Fa'alaihi tu'radul asya', maka kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai barometer, dijadikan sebagai asas, sebagai prinsip dalam melakukan berbagai macam hal yang kita jadikan sebagai aktivitas kita. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai barometer. Segala kegiatan kita, segala aktivitas kita, semuanya harus sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, baik yang berkaitan dengan akhlaknya, kehidupannya dan bimbingannya. Semuanya kita kembalikan kepada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haqq wa ma khalafaha fahuwal batil. Maka apa yang sejalan dengan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti kebenaran. Dan apa yang menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan kebatilan. Sehingga pada saat kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembalikan kepada diri kita. Apakah kita telah beramal? Apakah kita telah berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Meskipun kita menyadari bahwa tentu kita tidak akan mampu untuk melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terlalu banyak kekurangan, namun kita meyakini bahwa kita adalah hamba-hamba yang cinta kepada Rasulullah, kita adalah hamba-hamba yang ingin mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga Allah azza wajal menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang berkumpul bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada yaumul qiyamah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al mar'u ma'a man ahabba yaumul qiyamah, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya pada yaumul qiyamah. Demikian pula di antara faedah dan manfaat mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa semakin kita mengetahui kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta pada diri kita terhadap beliau alaihi salatu wasallam. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya semakin kita mengenal, maka semakin akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Demikianlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang hanya mengetahui Rasulullah hanya sebagai utusan Allah, titik. Tidak lebih dari itu. Tidak mengetahui kehidupan Rasulullah, tidak mengenal akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mengetahui dakwahnya Rasulullah, berbagai cobaan yang beliau hadapi di jalan dakwah ini, beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Pelajari itu, lalu kemudian praktekkan dalam kehidupan kita, agar kita termasuk di antara hamba yang cinta kepada Rasulullah. Semakin kita mempelajari, maka semakin bertambah keilmuan kita tentang akhlak Rasulullah SAW, dan itu akan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan bahkan dari seluruh manusia. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Bahkan dia harus lebih cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam daripada dirinya sendiri. Kecintaannya kepada Rasulullah harus lebih tinggi daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, pernah Umar bin Al-Khattab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengecualikan dirinya. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak. Yakni tidak sempurna keimanan wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya hingga aku lebih engkau cintai terhadap dirimu sendiri daripada dirimu sendiri. Tidak sempurna keimananmu hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Mendengarkan itu, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengucapkan dengan penuh keyakinan dan keimanan. Beliau mengatakan, "Fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang baru sempurna keimananmu." Maka dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan rasa cinta yang sangat kepada Rasulullah dan kerinduan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Dan di antara faedah mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mempelajari tauhid. Kita akan mempelajari tata cara ibadah. Kita juga mempelajari akhlak dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi tidak hanya fokus kepada perkara tauhid saja, tapi secara umum apa yang kita pelajari dari sirah itu mencakup tauhid, mencakup akidah, mencakup akhlak, adab, muamalah. Ini semua kita pelajari dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam itulah agama. Dan itulah amalan yang kita amalkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu para ulama ussalaf ketika mereka belajar kepada seorang guru, seorang syekh, mereka tidak sekedar mempelajari ilmu. Bukan sekedar mempelajari ilmu. Bukan sekedar belajar Quran, selesai. Belajar hadis, selesai. Belajar riwayat, selesai. Tidak. Bahkan ada yang lebih penting dari itu. Mempelajari adab. Mempelajari akhlak. Mempelajari adab dan akhlak. Bahkan itu yang paling utama yang ditekankan oleh para ulama ketika belajar. Pelajari dulu adab, pelajari dulu akhlak dari seorang guru itu sebelum mempelajari ilmu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, umirna an natawadha' liman nata'allamu minhu. Kami diperintahkan untuk bersikap tawadhu', rendah hati kepada orang yang kami belajar ilmu darinya. Perintahkan untuk bersikap tawadhu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, kata beliau, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Bahwa mereka, para ulama ussalaf dahulu, mereka mempelajari adab, mereka mempelajari akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari ilmu, tapi adab dan akhlak. Sampai Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengutus seseorang untuk mendatangi Al-Qasim, Qasim Muhammad rahimahullah, untuk mempelajari akhlaknya, untuk mempelajari adabnya. Dan diriwayatkan dari Ibrahim bin Habib ibn Syahid, beliau mengatakan bahwa ayahku berkata kepadaku, ya bunai, itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim fa inna dhaka ahabbu ilayya laka min kathirin min al hadith. Wahai anakku, datangilah para fuqaha, datangilah para ulama, belajarlah dari mereka. Dan ingat, kata beliau, ambillah adabnya mereka, akhlaknya mereka, dan bimbingan mereka. Mempelajari akhlak, adab, dan bimbingan mereka, itu lebih aku cintai, lebih aku suka untuk kamu daripada mempelajari banyak hadis, banyak hadis, banyak riwayat, menghafal sekian banyak hadis, lalu dia tidak mempelajari akhlak dan adab, maka ini kurang, sangat kurang. Bahkan itu yang utama. Oleh karena itu, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita keturunan, maka doakan anak kita itu semoga menjadi anak yang saleh. Semoga menjadi anak yang saleh. Jangan didoakan ya, semoga nanti jadi ustaz. Ustaz ada yang saleh, ada yang taleh. Semoga nanti menjadi alim. Belum tentu alim itu saleh. Ada alim ulama su. Dia berilmu tapi dengan ilmunya menyesatkan umat. Tapi yang terpenting doakan anak tersebut menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, memiliki akhlak yang mulia, bergaul dengan masyarakatnya dengan cara-cara yang syar'i, dan seterusnya. Ya. Itu yang terpenting. Ya. Tekankan kepada anak-anak kita, belajar adab, belajar akhlak. Meskipun ya dari satu sisi memang kita merasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, bangga melihat anak bisa hafal Quran, bisa hafal sekian banyak hadis, Namun ingat, itu belum menjadi penentu. Yang menentukan adalah akhlak, kesolehannya. Kesolehannya. Bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita seorang anak yang akhlaknya masya Allah baik, adabnya baik, ya, berpegang teguh kepada al-manhajus salafi, memegang prinsip-prinsip salaf, ya, meskipun bukan ustaz. Nah, yang terpenting barakallahu fikum, perhatikan adabnya dan akhlaknya, ya. Kemudian yang lain adalah penyempurna. Dia diberi kemudahan untuk menghafal Al-Quran Karim, alhamdulillah, itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pula termasuk di antara faedah dan manfaat mempelajari sirah nabawiyah akan menambah dan menguatkan keimanan kita. Semakin mengukuhkan dan meyakinkan bahwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul haqqan. Benar-benar beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang lainnya. Nampak dari kehidupan beliau. Nampak dari akhlak beliau, nampak dari prinsip-prinsip yang beliau sampaikan. Nampak dari pertolongan-pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala menguatkan dakwahnya sampai kemudian Allah Azza wa Jalla mewafatkannya dalam keadaan agama ini sempurna. Tidak mungkin kalau beliau hanya sekedar mengaku sebagai rasul dan itu merupakan pengakuan yang dusta, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan beliau dengan berbagai macam kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memeliharanya sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini. Tidak mungkin, ya. Seorang yang mengaku nabi dan dia dusta dengan pengakuannya, itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Akan tersingkap kedustaannya. Dan itu diterangkan oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyyah. Jadi ma'asyara ikhwah rahimakumullah, akan menguatkan keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Mereka tidak mengenal rasulnya. Mereka justru mengingkari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, meminta harta kepada Rasulullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepadanya kambing. Berapa ekor kambing yang beliau berikan? Ma baina jabalain. Beliau memberikan kambing kepada orang ini sepenuh lembah, sejumlah sesuatu yang berada di antara dua bukit, yakni sepenuh lembah, ratusan ekor kambing. Jadi bukan satu, kalau kita dikasih satu kan masya Allah bersyukur, kasih ayam aja kita sudah bersyukur, ini dikasih kambing sepenuh lembah. Setelah dia diberi, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada kaumnya, lalu dia mengatakan, ya kaum aslimu, fa inna muhammadan yu'ti ata'a rajulin la yakhaful faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad itu, kalau dia memberikan sesuatu, dia memberikan sesuatu kepada seorang yang dia tidak mengkhawatirkan dirinya miskin. Tidak mengkhawatirkan kemiskinan. Subhanallah. Nah, ini pada saat kita mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa beliau adalah seorang rasul. Ya. Ketika memberi sesuatu itu tidak tanggung-tanggung, memberi dalam jumlah yang besar. tentu mengharapkan agar mereka semakin cinta kepada Islam, mereka datang kepada kaumnya, apalagi kalau dia seorang pemuka di kabilahnya, pimpinan kabilah, maka dia datang kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Wa in kana ar-rajul la yaji'u ilayhi ma yuridu illa ad-dunya fama yumsi hatta yakuna dinuhu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Kadang-kadang ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah tidak menginginkan dari Nabi kecuali dunia. Namun setelah dia bertemu Nabi, tidak berapa lama kemudian dia lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan segala isinya. Setelah melihat kemuliaan Rasulullah, akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah lebih dia cintai daripada dunia dan segala isinya. Di antara faedah dan manfaat mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mengenal bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Beliau berdakwah dengan sangat memperhatikan skala prioritas. Mendakwahkan tauhid, menanamkan akidah yang benar ke dalam hati-hati kaum mukminin. Diterangkan oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala dalam Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, i'rif ma qassahu ahlul ilm min akhbari nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi wa ma jara lahu ma'ahum fi makkah wa ma jara lahu ma'ahum fil madinah. Kenalilah, pelajarilah apa yang telah dikisahkan oleh para ulama tentang berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita kaumnya, apa yang mereka alami ketika di Makkah, apa yang mereka alami ketika di Madinah. Wa'rif ma qassal ulama'u an ashabihi wa ahwalihim wa a'malihim, maka pelajarilah pula apa yang telah diterangkan oleh para ulama tentang kisah-kisah para sahabat Rasul, keadaan mereka, amalan-amalan mereka. La'allaka an ta'rifal Islam wal kufra, yang dengan itu semoga engkau bisa mengenal Islam dan mengenal kekafiran agar kalian menjauhinya. Fa innal Islam al yawma gharib, Islam pada hari ini asing. Wa aktsarun nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufri, mayoritas manusia tidak bisa membedakan antara Islam dengan kekafiran. Wadhalika huwal halak alladhi la yurja ma'ahu falah. Kalau seorang tidak bisa membedakan antara Islam dan kekufuran, itulah kebinasan yang sebenarnya, kebinasan yang tidak lagi diharapkan dia akan meraih keselamatan dan kemenangan. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara faedah dan manfaat mempelajari sirah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa mempelajari sirah ini adalah merupakan pintu yang akan membawa seorang hamba untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kebahagiaan. Para ulama menerangkan bahwa seseorang akan meraih kebahagiaan ketika mereka mengenal bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia berusaha untuk mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kata beliau, wa minha huna ta'lamu اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به. Dari sini engkau akan mengetahui kebutuhan yang mendesak hamba-hamba ini di atas seluruh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lainnya, yaitu kebutuhan mereka untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mengenal apa yang beliau bawa dari hidayah, wa tasdiqihi fi ma akhbara bihi wa ta'atihi fi ma amar, dan membenarkan apa yang beliau beritakan dan menaati apa yang beliau perintahkan. Fa innahu la sabila ila as-sa'adati wal falah la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Karena sesungguhnya tidak ada jalan menuju kebahagiaan, tidak ada jalan menuju kepada keselamatan di dunia dan di akhirah melainkan melalui tangan-tangannya para rasul, melalui bimbingan dan tuntunan para rasul. Lalu setelah itu beliau mengatakan, wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid daraini mu'allaqatan bihadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayajibu 'ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa sa'adataha ay ya'rifa min hajjihi wa siratihi wa sya'nihi ma yakhruju bihi 'anil jahilina bihi wa yadkhulu bihi fi 'idadi athba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi. Apabila kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu sangat bergantung kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seorang hamba yang ingin menasihati dirinya, yang mencintai untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dirinya, agar hendaknya dia mengenal bimbingan Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aktivitas Rasulullah yang dengannya dia keluar dari orang-orang jahil, yang dengannya dia keluar dari sifat yang disebut sebagai orang-orang yang jahil, lalu dia masuk ke dalam pintu sebagai hamba-hamba yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi hadza baina mustaqillin wa mustakthir wa mahrum, dan manusia dalam hal mengenal bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada yang pengenalannya sedikit, ada yang mengenal Rasulullah dalam pengetahuan yang banyak, ada pula yang tidak mengenal sama sekali tentang bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fadlu biyadillah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim, dan keutamaan milik Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah azza wajal maha memiliki keutamaan dan keagungan tersebut. Walhasil banyak sekali manfaat dan faedah yang diterangkan oleh para ulama tentang seorang yang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berkaitan dengan kitab-kitab sirah, para ulama banyak sekali menulis kitab-kitab sirah. Dari masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meriwayatkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka saksikan dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka lalu kemudian riwayat-riwayat ini pun dikumpulkan oleh para ulama. Ada yang mengumpulkan dalam satu karya khusus yang menerangkan tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, peperangan-peperangan yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam dan seterusnya. Ada pula yang mengumpulkannya dan dikumpulkan bersama dengan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Termasuk di antara yang menulis tentang sirah Nabi alaihi salatu wasallam di masa-masa awal Islam di abad yang kedua adalah seorang alim yang bernama Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah al-Madani, beliau menulis sebuah kitab Al-Maghazi. Beliau meninggal pada tahun 141 Hijriah. Demikian pula Sulaiman bin Tarakhan, Abul Mu'tamir Al-Basri, beliau juga menulis kitab Sirah. Kemudian Muhammad bin Ishaq yang beliau dikenal dan yang paling masyhur dengan kitab Sirah beliau, pada beliau wafat pada tahun 151 Hijriah beliau meninggal. Dan kitab Muhammad bin Ishaq ini, rahimahullah ta'ala, kitab beliau yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan dalam menukilkan riwayat-riwayat tentang peperangan, tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, man arada ayyatabahhara fil maghazi fa huwa 'iyalun 'ala Muhammad ibn Ishaq. Barang siapa yang ingin mendalami ilmu tentang maghazi, peperangan-peperangan yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, maka hendaknya dia mempelajari kitab Muhammad bin Ishaq. Seorang pasti butuh kepada kitab Muhammad bin Ishaq. Oleh karena itu, Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, beliau yang dikenal mengumpulkan tentang perikehidupan Rasulullah, sirah nabawiyah, beliau banyak sekali menukil dari Muhammad bin Ishaq yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga termasuk di antara kitab yang afdal bagi seorang hendak mempelajari kehidupan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadji Khairil Ibad. Kitab ini Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan tentang akhlak Rasulullah, ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dicetak dalam 5 jilid, 6 jilid dengan daftar isinya. Itu kitab yang sangat bermanfaat sekali, ya, terlebih Ibnu Qayyim rahimahullah yang dikenal memiliki akidah yang sahih dan keteguhan dan kekokohan beliau di atas manhaj salafi. Adapun kitab yang akan kita bahas ini dalam bentuk syair-syair, 100 bait syair. Makanya kitab ini disebut Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Al-Mi'iyah karena dia berjumlah 100 bait syair. Ditulis oleh salah seorang alim yang masyhur yang hidup di abad ke-8 Hijriah yang bernama Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Beliau bernama Abul Hasan Ali bin Alaeddin Ali bin Syamsuddin Abi Muhammad Abi Abdullah Muhammad bin Syarafuddin Abi Al-Barakat Muhammad bin Izzuddin Ad-Dimashqi As-Salihi, yang beliau asal madhabnya Hanafi, lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Bagi seorang yang menelaah kitab-kitab beliau ini, dia akan mengetahui bahwa beliau adalah seorang salafi, salafiul madhab, salafiul aqidah, senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip salaf. Dan kitab beliau yang paling masyhur yang banyak dipelajari oleh kaum muslimin yang mempelajari kitab salaf adalah Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ini kitab yang sangat bermanfaat sekali, dan nampak sekali bahwa beliau banyak sekali mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibn Al-Qayyim, demikian pula Al-Hafidh Ibn Kathir Imaduddin rahimahumullahu ta'ala. Dan beliau juga memiliki karya ilmiah yang sangat bagus sekali yang berjudul Al-Ittiba', menerangkan tentang kewajiban seorang muslim untuk ittiba', mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tercelanya seorang yang melakukan taklid buta kepada seorang selain Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki mempelajari 100 bait syair. Jadi ini bentuknya bait-bait syair, dan alangkah baiknya apabila di antara ikhwan apalagi santri, ya, untuk bisa menghafal ini cuma 100 bait syair. Cuma 100 bait syair. Jadi tidak banyak. Nah, kalau kita cicil tiap hari 2, tiap hari 5 misalnya, insyaallah enggak lama hafal. Kenapa? Pentingnya kita menghafal ini akan menjadi dasar ilmu untuk mempelajari sirah, ya. Karena beliau di sini akan menyebutkan sirah ini secara berurutan, ya. Secara berurutan meskipun singkat, namun poin-poin yang beliau sebutkan itu poin-poin penting dalam hal-hal yang berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya